بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد حنبتنا عزكم الله. Poin ketiga yang disebutkan oleh Al-Muallimi Al-Yamani, sebab seseorang itu tidak mau mengakui Al-Haq. Yang ketiga ialah Al-Kibr, karena kesombongan dia. Beliau menjelaskan bisa jadi seseorang itu di atas Al-Batil. Datang orang lain menjelaskan hujah kepadanya, menasihati dia dengan hujah. Ini perkara batil. Yang diberi nasihat memandang, kalau dia mengakui al-haq yang didatangkan oleh orang itu, berarti dia harus mengakui dia orang yang salah, dia orang yang kurang. Berarti dia harus mengakui ini orang yang nasihati dia, ini orang yang memberi hidayah bayan kepada dia. Maka muncul takaburnya. Muncul takaburnya. Ini biasanya barakallahu fikum, ketika yang datang menasihati, yang menegur, yang menyampaikan hujah di bawah dia. Entah di bawah dia secara usia, masih muda anak baru kemarin, atau dia di bawah dia secara manzilahnya, kedudukan dia. Jadi orang biasa, dia seorang yang punya kedudukan. Atau di bawah dia secara ilmu, dia seorang yang sudah Masya Allah alim kabir, ustadz besar, ini siapa? Atau yang lainnya, muncul takaburnya. Di sini belum memberikan sedikit faedah terkait dengan orang-orang yang memiliki ilmu dari kalangan para ulama atau para thullabul ilm. Ketika mengetahui dia salah, beda kata beliau. Kalau dia mengetahui kesalahannya dengan upaya dia sendiri, dia mengkaji, membahas, oh iya salah. Itu lebih gampang mengakui, saya salah. Tapi ketika orang lain yang menunjukkan, orang lain yang menegur, orang lain yang menasihati, tidak gampang untuk mengakui kesalahan. Ini penyakit. Itu namanya kibir, kesombongan pada dia. Barakallahu fikum. Dan yang keempat adalah al-hasad. Tidak mau mengakui al-haq karena hasad pada orang lain yang menyampaikan hujah kepada dia. Barakallahu fikum. Hasad. Kalau saya menerima al-haq dari dia, berarti saya harus mengakui dia lebih afdal, dia lebih berilmu, dia lebih dalam keilmuannya, dia yang tepat. Wah, kalau saya mengakui dia yang benar, nanti dia akan diagungkan sama orang lain, diikuti sama orang lain. Ini saya akan ditinggalkan. Tidak bisa. Muncul hasadnya. Hasadan. Barakallahu fikum. Ada sebuah penyakit yang disebutkan sama Mbak Dusin Irfan, sebuah penyakit yang kadang mengidap para ulama atau ahlul ilmi atau orang yang memiliki ilmu, yang menisbahkan diri pada ilmu. Bagian dari hasad tadi. Apa itu? Penyakitnya ialah dia paling suka sekali menyalahkan ulama yang lain. Menyalahkan orang lain dari kalangan para ulama, dari kalangan para thullab. Berusaha untuk menjatuhkan kehormatan mereka, walaupun dengan cara yang batil. Kenapa? Hasad. Kok mesti dia, kalau dia yang menyampaikan, mesti banyak yang mendengarkan. Kok saya enggak? Mesti dia, kalau dia yang datang ramai, kalau saya sepi. Mesti dia. Sehingga berusaha menjatuhkan kedudukan orang tersebut, atau alim tersebut, walaupun dengan cara yang batil. Ketika al-haq itu datang dari orang tersebut, ditolak sama dia. Ini empat-empatnya tidak keluar dari yang namanya UUD tadi itu. Dunia. Semua terkait dengan maslahat duniawi. Makanya saya katakan ini paling berbahaya. Ini bukan pembahasannya orang-orang awam. Pembahasan orang-orang yang memiliki ilmu, bahkan dalam ilmunya, di kalangan yang dikatakan ulama, fuqaha, terjangkiti penyakit yang seperti ini. Kekeh pada batilnya, menolak al-haq yang datang padanya, walaupun gamblang jelas keadaannya, semua karena dunia. Entah itu harta, entah itu jabatan, kedudukan, pamor, nama baik, dan yang paling memalukan dikarenakan padanya ada maslahat dan ma'isyahnya. Baik. Fallahul musta'an. Al-muhim banyak sebabnya. Ini yang disebutkan oleh al-mu'allimi al-yamani rahimahullahu ta'ala. Asbab yang lain yang juga disebutkan oleh para ulama, kenapa dia kekeh pada batilnya, enggan menolak kebenaran, menerima kebenaran, apa? Enggan menerima al-haq, di antara sebabnya ia dikarenakan sudurul batil min azimil qadr. Perkara yang batil itu, penyimpangan itu, datangnya, munculnya dari seseorang yang sangat agung, yang sangat mulia. Seorang syekh yang sangat mulia. Ini juga demikian. Sering terjadi pada kaum muslimin, talabatul ilm, kekeh pada batilnya. Tidak mau menerima al-haq. Dikarenakan yang membawa al-batil ini, orang yang mulia, alim, syekh, bahkan termasuk mungkin alimun kabir, syekhun kabir. Kalau dikatakan itu dengan bahasa Ustadz Kibar. Padahal tidak ada yang kibar. Ustadz Kibar. Banyak alasan. Enggak mungkin. Masa sekali beliau salah. Antum yang benar. Enggak mungkin. Beliau kan termasuk ulama kibar. Syekh kibar. Ustadz kibar. Masa enggak mungkin salah. Enggak mungkin dia mengatakan perkara yang batil. Enggak mungkin. Muncul asabiahnya. Muncul hulunya. Muncul taklidnya. Ila akhiri. Terpesona dan terperangah dengan kebesaran namanya tadi itu. Besarnya pamornya tadi itu. Dari syekh tadi, dari alim tadi, atau dari ustaz tadi. Ini juga sering muncul, barakallahu fikum. Sudurul batil min azimil qadri. Munculnya perkara yang batil dari orang yang begitu agung, yang begitu mulia, tengah-tengah masyarakat, barakallahu fikum. Nama ikhwan. Ini beberapa sebab. Dan yang lain masih banyak. Barakallahu fikum. Ala kulli hal. Ini semua sekali disebutkan untuk kita waspadai. Nasihat untuk saya pribadi. Dan antum sekalian. Jangan sampai masuk pada kerangka-kerangka seperti ini. Sebab akan membuat perubahan-perubahan dalam bentuk penyimpangan-penyimpangan yang ada. Barakallahu fikum. Dan yang dianjurkan dalam Islam, barakallahu fikum, ialah ketika seseorang itu dalam kesalahan, penyimpangan, batil dan segala macamnya, sangat dianjurkan sekali untuk segera rujuk ilal haq. Segera kembali kepada al-haq, kembali kepada perkara yang benar, barakallahu fikum. Ingat, ar-rujuk ilal haqi fadilah. Kembali kepada al-haq itu termasuk keutamaan, termasuk fadilah, barakallahu fikum. Ar-ruju' ilal haq ini merupakan da'bus salaf, kebiasaan salafun salih rahimahumullahu ta'ala. Sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ardhah, ketika dinasihati dengan sebuah ayat, ketika ada seorang yang mencela beliau dengan perkara yang tidak benar, beliau sampai naik pitam, dinasihati sama yang dekat dengan beliau, ya ambil ini orang yang jahil, orang yang enggak mengerti, dibacakan ayat barakallahu fikum khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin, maafkan orang itu yang jahil, perintahkannya ma'ruf, berpaling dari orang yang jahil, termasuk orang yang jahil, wahai amirul mukminin, beliau diam. menghentikan amarahnya. Dan dikatakan wakana waqafan inda kitabillah, beliau orang yang sangat-sangat berhenti pada bimbingan Al-Quranul Karim. Sahabat Umar memberikan nasihat khusus kepada Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika menunjuk beliau sebagai qadhi Kufah, amir Kufah. Camkan baik-baik. Sahabat Umar menuliskan sebuah risalah. Ini disebutkan dalam kitab Alamul Muwaqqi'in Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, dan beliau mensyarahnya panjang lebar. Risalah fil qadha. Dan ada fil qadha. Di antara kutipan isinya adalah kata beliau radhiyallahu anhu Khalifah Umar kepada Abu Musa al-Ash'ari, la yamna'uka qada'un qadaitahu bil amsi raja'ta fihi nafsak wa hudita fihi lirushdik an turaji'al haqqa fa innal haqqa qadim wa innal haqqa la yubtiluhu syai' wa muraja'atul haqqi khairun min at-tamadi fil batil. Kalimah dhahabiyah nafisa. Kata sahabat Umar, janganlah mencegah engkau sebuah keputusan yang pernah kamu putuskan kemarin, lalu engkau memurojaah, mengkaji ulang hal tersebut. Dan engkau diberi petunjuk, ya, diberi hidayah untuk yang benar, bukan kata yang kemarin. Maka jangan menghalangi engkau untuk rujuk kepada kebenaran. Karena al-haq qadim, al-haq itu lama, perkara yang dahulu. Dan al-haq itu tidak akan dibatalkan oleh apapun. Sungguh kata beliau, rujuk kepada al-haq lebih baik daripada kekeh pada perkara yang batil. Seorang qadhi sebelumnya memutuskan A, dievaluasi kok salah. Jangan gengsi. Katakan ini salah, yang betul ini. Rujuk kepada al-haq, jangan kekeh pada perkara yang batil. Barakallahu fikum. Juga ikhwanatina azakumullah, ar-ruju ilal haq, kembali kepada al-haq adalah alamatu diyanat ar-rajul, dalil, bukti, tanda ini orang punya agama. Sahibuddin, orang punya agama. Al-Hafidh Abu Nasr al-Marwazi rahimahullah, ketika menjelaskan seseorang alim yang bernama Nu'aim bin Hammad al-Khuza'i al-Marwazi, menyatakan, wa mimma yadullu ala diyanati Nu'aim wa amanatihi ruju'uhu ilal haqqi lamma nubbiha ala sahwihi wa uqifa ala ghalatih falam yastankif an qabulis sawab idhir ruju'u ilal haqqi khairun minat tamadi fil batil wal mutamadi fil batil lam yazdad minal haqqi illa bu'da. Kata Abu Nasr al-Marwazi rahimahullah, dan diantara poin yang menunjukkan agamanya Nu'aim, beliau memiliki agama yang kokoh, agamanya bagus, agamanya dan amanahnya beliau, ialah Nu'aim bin Hammad ini orang yang gemar rujuk kepada al-haq. Ketika diingatkan kesalahannya, diberitahukan kekeliruan dia, tidak gengsi untuk menerima kebenaran. Sebab rujuk kepada al-haq itu lebih baik daripada kekeh pada perkara yang batil. Dan orang yang kekeh pada perkara yang batil tidaklah bertambah dari al-haq, melainkan akan semakin jauh daripadanya. Semakin pegang al-batil, semakin jauh dari al-haq. Menunjukkan diyanatur rajul wa amanatu. Barakallahu fikum. Nama ikhwan, ini da'bu salaf. Yang tercela ialah ketika seseorang itu, barakallahu fikum, diberitahu, dikasih hujah, dikasih penjelasan dengan ilmiah, dengan cara yang baik, apa yang ada pada dia, perkara yang mungkar, perkara yang salah, perkara yang menyelisihi, atau fitnah, atau syubhat, tahu dia, menolak. Menolak al-haq, menolak nasihat, menolak hujah, menolak keterangan, dengan berbagai macam alasan. Ini yang diingkari oleh para ulama, ini yang menunjukkan betapa rendahnya orang tersebut, betapa jeleknya dia, dan akan menjadikan dia akan berubah dari al-haq barakallahu fikum. Fallahul musta'an wala haula wala quwwata illa billah. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala juga menjelaskan ketika ada seseorang yang berubah menyimpang dari al-haq padahal sudah disampaikan al-haq itu, menyimpang daripadanya dikarenakan ta'assub, fanatik kepada fulan, pendapat alan dan yang lain-lainnya. Ini orang hanya dua kemungkinan. Hanya dua kemungkinan. Imma muta'assib mujadil mukabir. Bisa jadi dia orang yang fanatik, orang yang takabur, yang suka jidal bil batil. Itu kalau dia punya ilmu. Atau yang kedua, imma jahilun fasidul fahmi batil tasawur. Atau yang kedua, dia orang jahil yang rusak pemahamannya, yang batil cara pandangnya. Itu kalau ilmunya enggak seberapa. Hadza wa hadza wa kilahuma syarr. Dua-duanya jelek, enggak ada yang bagus. Imma muta'assib mutakabbir wa imma jahilun fasidul fahm. Sudah jelas al-haqnya, al-haq wadih amamahu qudama, di depan dia itu al-haq dengan hujjah, dengan keterangan, dengan penjelasan. Ditolak, tidak mau menerima, mungkin karena asabiyah atau yang lain-lainnya. Hadza rajul imma muta'assibun mukabir mujadil wa imma jahil fasidul fahm wa kilahuma syarr. Barakallahu fikum. Ini barakallahu fikum perkara-perkara yang disebutkan oleh para ulama una sekilas, yang intinya adalah ibrah bagi kita semuanya. Barakallahu fikum. Kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah dituntut untuk senantiasa istiqamah ala sunnah al-haq dengan cara melakukan asbabul istiqamah, asbabul hidayah. Kerjakan tersebut ya ikhwan. Tentu pernah sering sampaikan dalam banyak kesempatan yang lain. Dan waspadai asbabul ghiwayah, sebab-sebab penyimpangan atau dhalalah, kesesatan atau at-taghayyur, berubah. Dan itu asbabnya sangat banyak. Dibiasakan pada diri kita masing-masing barakallahu fikum untuk selalu menerima al-haq, mengagungkan al-haq, mendahulukan al-haq, mencintai al-haq, dan selalu rujuk kepada al-haq. Siapapun yang menyampaikannya, yang menasihatinya, yang menegurnya, yang memberitahukannya. Itu merupakan alamatus sa'adah, tanda kebaikan barakallahu fikum. Dan jangan jadi orang yang sombong, mutakabbir, orang yang ujub, yang menolak al-haq dengan berbagai macam alasan yang bukan di atas. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini yang bisa diutarakan barakallahu fikum pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufiknya kepada kita semua, menjaga kita semua, menjaga kita semua dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada dan perubahan-perubahan yang ada. Yang diharapkan berubah dari yang baik kepada yang lebih baik. Dari perkara yang jelek kepada perkara kebaikan. Jangan berubah dari yang baik kepada yang jelek. Barakallahu fikum. Allahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Apakah ikhwah yang menyendiri itu lebih mudah menyimpang? Atau yang dekat atau yang di lingkungan pesantren? Ya, jawabannya yang menyendiri. Seperti yang diutarakan tadi, ikhwan barakallahu fikum. Dia jauh dari al-ajwa al-imaniyah. Jauh dari nuansa-nuansa keimanan. Apalagi zaman sekarang ini. Dia jauh dari lingkungannya baik, tengah-tengah masyarakat yang Masya Allah secara akhlakiyahnya, secara ibadahnya, bahkan terkait akidahnya, jauh dari bimbingan sunnah. Jauh. Lama enggak pernah kumpul dengan para ikhwan. Ya lebih membahayakan. Barakallahu fikum. Tapi kalau misalkan memang dia kemampuan di sana, tapi dia terus datang kepada para ikhwah, konek, komunikasi, labas. Cuman lebih bagus, lebih afdal ketika dekat dengan bi'ah as-salihah, lingkungan yang baik. Barakallahu fikum. Naam, Allah Ta'ala alamu bis-sawab. Ini jangan kemudian langsung menfonis yang jauh dari ma'had hizbi. Nah, itu hadadiyah ya. Gitu ya. Nah, artinya seperti yang diterangkan di atas. Wallahu a'lam. Bagaimana sikap kita terhadap orang yang suka berbicara bohong? Nasihati. Itu seorang muslim, idza wajada fihi aiban aslahu, nasihati. Disampaikan kepada dia tentang dampak negatif yang namanya al-kadzib, bohong. Nasihati supaya dia meninggalkan sikap dusta tadi. Barakallahu fikum. Sampai kapan? Sampai dia berubah. Atau dia sudah tidak lagi menerima nasihat. Ma'asalamah. Ya, dia dikatakan kadzab, pendusta. Diwaspadai kadzibnya. Dikenal dengan kadzibnya. Barakallahu fikum. Wah, pertanyaannya langsung ya. Tanya, Pak. Dijawab langsung ini. Apakah Asyikari bersatu dengan Abdul Akmal? Loh iya. Pelabuhannya ke sana. Tapi ada mukadimahnya. Sebelumnya ya, mukadimahnya dia menyampaikan terlebih dahulu jawaban Syekh Muhammad bin Hadi atas pertanyaan terkait dengan siapa yang beliau anjurkan di Indonesia untuk diambil ilmunya. Beliau menyebutkan tiga orang. Abdul Akmal, sesama Mahri, Syekh Qomar Sa'idi. Tiga ini. Saat Usama, Saat Komar, tidak mungkin. Lagi lain hati. Maka berlabuhlah kepada Abdul Akmal. Merasa di bawah bimbingan ulama. Allahu musta'an. Nah, kalau di bawah bimbingan ulama, ya tiga-tiganya. Jangan cuma satu tok sesuai dengan hawa nafsunya. Kan gitu ya? Ya apa ya? Ya subhanallah, itu soal. Soal itu diajukan kepada Syekh Muhammad bin Hadi pada acara jalsah orang Indonesia, kita ada di situ. Ketika umroh tahun kemarin, ya, Ikhwan. 6 ustadz itu loh. Ada Ustadz Muhammad, Ustadz Samah, Ustadz Komar, Ustadz Syarbini, Ustadz Ahmad Khadim, Ustadz Samad Bauzir, anak juga ikut di situ. Kita mengadakan majlis dulu ini sebelum ada huru hara, Ikhwan ya. Waalaikumsalam. Kita yang minta diadakan majlis. Beliau memberikan nasihat. Di antara nasihatnya untuk supaya kembali pada para ulama, memanfaatkan umrohnya, ziarah kepada para ulama. Ada masih tanya jawab. Itu soal pertama kali yang diajukan. Terus kita tengok ini. Siapa yang tanya ini? Itu pertanyaannya. Dan itu jawabannya, kita dari situ. Barakallahu fikum. Nah iya. Langsung nemplek kepada Abdul Akmal. Mau nemplok ke Abdul Qadir, gak mungkin. Udah wadih gamblang, MLM. Mau nemplok ke mana? Barakallahu fikum. Roja, tambah kambang lagi, Habiyun. Menempel ke Hajuri, ah, parah lagi sudah, enggak mungkin. Yang memungkinkan ada bimbingan ulama-nya. Abdul Akmal. Menempel ke Abdul Akmal. Barakallahu fikum. Lupa dengan yang dua. Nih, secara jumlah menang-menangan, menang dua kan. Cuma satu. Allahul musta'an. Itu namanya al-hawa. Allahul musta'an. Gitu ya. Apa sikap kita terhadap orang yang sering mencela, mencaci maki orang lain? Kalau yang dimaukan dengan mencela, mencaci maki itu hakiki, merendahkan, menghinakan, mencela dengan tanpa hak, dinasihati. Dinasihati. Ditegur, itu bukan sifatnya seorang yang mukmin, diminta supaya dia berucap dengan ucapan yang baik, apalagi yang dicela bukan orang yang layak dicela, barakallahu fikum. Tapi kalau yang dimaukan dengan mencela, mencaci maki dalam pandangan dia adalah prinsip tahdzir ahlus sunnah. Allah sudah memberikan peringatan kepada umat tentang bahaya seseorang, penyimpangan seseorang, dikatakan mencela. Dia salah paham. Tahdzir itu prinsip yang mulia, bukan sabun, bukan syatmun lain. Dia adalah membongkar penyimpangan-penyimpangan seseorang. Yang ini didukung dikarenakan tahdzir wajib sunnah. Yang tidak suka dengan tahdzir itu mumayyi. Ashabutum yi barakallahu fikum. Nah. Wallahu taala a'lamu bissawab. Nah, bagaimana menghilangkan cinta kedudukan dan ketenaran dalam hati? Soal yang luar biasa. Amin ya kan. Dan memang membutuhkan perjuangan, kesungguh-sungguhan untuk itu. Dikarenakan ini adalah tipu daya syaitan. Langkah pertama ialah ikhlasun niyah. Terus antum jaga keikhlasan niatmu. Selalu diarahkan lillahi tabaraka wa ta'ala, mengharapkan ajr pahadir Allah azza wa jalla semata, mengharapkan ridhonya Allah semata. Ini terus dijaga niatnya. Dijaga niatnya. Jangan sampai belok. Terkait dengan perkara dakwah, terkait dengan perkara tarbiyah dan yang lain-lainnya. Yang kedua ialah terus mendidik diri untuk tawadhu. Rendah hati. Rendah hati. Barakallahu fikum. Sedikit pun jangan sampai ada takabur, ada ujub dan segala macamnya. Ingat, ini poin-poin nyebutkannya gampang. Praktik yang susah. Barakallahu fikum. Yang ketiga adalah selalu menanamkan dalam jiwa sendiri, barakallahu fikum, istisgharun nafs. Selalu menganggap diri kamu itu kecil. Kerdil. Tidak punya apa-apa. Belum punya apa-apa. Belum apa-apa. Dan selalu memandang para a'immah, para ulama yang di atas antum yang telah memiliki andil besar untuk dakwah, untuk Islam yang mulia ini. Ada muhim. Istisgharun nafs. Sehingga bukan kemudian minder. Tidak. Artinya merasa kamu itu belum apa-apa. Barakallahu fikum. Dan juga banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jal supaya diberi keikhlasan dan taufik. Barakallahu fikum. Saya katakan lagi, bicaranya gampang, tetapi prakteknya susah. Dikarenakan mengalir, ikhwan, mengalir. Antum bayangkan, antum dulunya bukan siapa-siapa. Antum belajar, tidak mikir macam-macam, belajar, menghafal segala macam. Mondok sana, mondok sini. Masya Allah, Allah kasih ilmu kepada antum, lebokan ilmu kepada antum. Ilmu antum sudah mulai banyak, sudah mulai luas, wawasan semakin jauh. Nah, antum menapaki jenjang yang lebih tinggi. Assalamualaikum. Selesai antum belajar, masya Allah. Antum ya kewajiban itu berdakwah. Bayangnya antum ya dakwah saja. Antum berikan tausiah, berikan taklim, mengajarkan ilmu yang antum miliki. Assalamualaikum. Masya Allah. Allah memberikan, Allah membukakan kemudahan bagi antum dan bagi yang lain mudah sekali memahami yang antum sampaikan. Fadhlu minallah. Masya Allah banyak yang berbondong-bondong datang. Pokoknya kalau antum yang ngisi, wih full. Awalnya sih gak mikir macam-macam, tapi full. Kok banyak ya? Gitu. Terdengar dari jauh, dari dekat, dari kanan, dari kiri, dari samping, dan segala macamnya. Mantap. Mantap. Gitu. Zen. Wih gamblan. Wih. Itu mengalir. Dan lewat ke telinganya antum, seleret, mantap. Kayak gitu ya. Zen, mantap. Antum mulai diperhitungkan di sini. Yang dulunya bukan siapa-siapa, sekarang jadi siapa. Seseorang yang jadi siapa dia. Itu mengalir, ya kan. Itu karena kemudian, apa namanya, ujuk-ujuk, oh gitu, enggak, proses. Dan dia halus. Di sini ketika tidak menjaga niat yang ikhlas, kamu tergelincir. Setan akan bermain. Di sini mainnya ikhwan. Memang kamu. Siapa dulu kamu? Barakallahu. Terus begitu. Terus begitu. Antum semangatnya lebih. Oh, sudah. Tambah semangat. Antum menyampaikan ilmu. Bagus itu. Semangat untuk berdakwah. Bagus itu. Ada ujian. Masya Allah, antum ini salah bicara. sebukul lisan, tek, salah ngomong, antum gak sadar. Atau memang antum salah menyampaikan sebuah ilmu, sebuah maklumat. Bayangannya antum itu benar. Dan terus, ada yang tahu. Yang tahu itu yang jauh di bawahnya antum, tegur. Apa Ustaz? Tadi Ustaz mengatakan demikian-demikian. Bukankah itu gini-gini-gini Ustaz? Caranya bagus. Atau maksud sih, iya, coba dengarkan lagi. Iya, waduh. Yang ngasih tahu santri baru ya. Santri baru. Bojong ini. Nah, ini kalau kemudian saya mengakui al-haq ada pada dia, jatuh power saya ini. Yang dibilang tadi ikhannya. Ah, benar itu, ya salah itu. Jangan-jangan antum yang salah paham. Antum kapan, berapa lama belajar? Ya salah. Ustaz, saya santri baru. Santri baru, nyala-nyalakan. Hati-hati. Ini penyakit. Ini penyakit. Ujian, berarti antum gak lulus. Ini ketika antum pelihara, membahayakan. Hubur biasa. Ujungnya nanti, tadi. Ketika jatuh atau perkara yang batil, susah untuk mengakuinya. Apa yang tadi kita bahas akan terjadi. Muncul godaannya baru lagi. Karena bertambah. Yang belajar juga semakin banyak. Yang rihlah juga semakin banyak, Masya Allah. Antum semakin lama kan gak kesana lagi. Antum sudah rihlah dulu, zaman tahun berapa sudah antum ini. Antum sudah menjadi orang kawaan sudah ini. Yang baru-baru muncul, yang baru pulang dari luar negeri, yang baru pulang dari Masya Allah ini, fresh semua ini. Gitu ya, ilmunya masih anget-anget semua ini. Antum sudah mulai dingin. Barakallahu fikum. Nah, ini yang menyampaikan ilmu. Wih, penyampaiannya lebih zen daripada antum. Wah, ilminya. Sampaikan masyayikh fulan, syekh fulan. Tunggu-tunggu. Ditengok-tengok kok syekhnya saya kok sudah jadul ya. Jadi di sini sudah menyimpang maksudnya ikhwan. Makanya guru yang ini hilang. Sudah enggak punya syekh lagi sudah. Yang baru muncul Masya Allah syekh pelan dan masih ikhlas sunnah dan kibar lagi. Nyampaikan. Akhirnya pandangan orang yang tadi ke antum berubah ke sebelahnya antum. Ketika antum menyampaikan ilmu sudah mulai susut surut yang datang. Yang sebelah, wah, makin ramai, semakin luar biasa. Digoda lagi. Hati-hati. Akan muncul setan di situ, ya. Al-muhim, hakata, ya. Dijaga betul yang namanya keikhlasan. Fallahul musta'an, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Butuh perjuangan, butuh perjuangan. Bagaimana muamalah kita kepada kerabat-kerabat kita yang menyimpang? Apakah kita harus menjauh daripadanya? Bagaimana dia menampakkan keremahan kepada dia menampakkan keremahan kepada kita? Apa harus dilakukan? Dibedakan perkara-perkara yang sifatnya prinsip dan perkara yang sifatnya jibiliyah, tabiat. Ketika antum menyambung mereka hanya semata-mata kekerabatan saja dan terkait dengan perkara muamalah duniawiyah, labas. Selama enggak memunculkan fitnah. Tapi terkait dengan perkara prinsip, tidak. Antum jangan sama mereka, jangan gabung sama mereka, dan jangan muncul mereka. Barakallahu fikum. Naam, ikhwan. Ini sering muncul pada kita. Keluarga kita masih senang-senang yang gitu-gitu ya, dan yang lain-lainnya. Nah, kalau antum punya prinsip, tinggalkan, jauh, kalau macam, wah. Nah, itu eksklusif. Akan nutup pintu dakwah di situ. Bukan berarti antum sama-sama mereka, tidak. Bedakan perkara prinsip dan perkara jibiliyah. Dia pamanmu sendiri, dia saudara kamu sendiri, bahkan mungkin ayah kamu sendiri. Normal saja. Secara muamalah duniawiyah normal. Tegur sapa biasa. Selama enggak ada fitnah pada dia, Pak. Dalam perkara prinsip tidak. Antum enggak ikuti acara mereka, enggak mengikuti ritual mereka, enggak mengikuti pengajian mereka ila akhir. Antum sendiri. Barakallahu fikum. Kecuali kalau memang orang tersebut harus dihajar. Diboikot dan ada maslahatnya, maka boleh memboikot walaupun family sendiri kecuali kedua orang tua. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya. Amin. Bagaimana caranya agar terhindar dari sifat hasad? Yang namanya hasad ialah berangan-angan kenikmatan yang pada orang lain itu hilang. Itu hasad. Entah nikmat itu balik untuk dia atau tidak. Tamanni zawalin ni'mah anil ghair. Berangan-angan sebuah kenikmatan hilang dari orang lain. Entah dia berharap untuk dia saja atau tidak. Ada hasad. Barakallahu fikum. Cara pengobatannya cukup, ramuannya cukup rumit. Dan butuh perjuangan. Yang pertama adalah antum harus camkan baik-baik dampak negatif hasad. Itu sifatnya ahli kitab dan segala macamnya. Supaya antum down. Yang kedua, antum camkan baik-baik. Antum sengsara dengan hasad. Orang yang antum hasadi, gak ngapa-ngapain. Nikmat ya dia terus dia dapatkan. Hati dia ya semakin gembira. Sementara kamu sengsara sendiri. Keluar rumah, lihat tetangganya, punya motor baru. Kenapa kok enggak saya yang dapat motor, kok dia saja. Tabrakan. Misal, antum itu marah-marah sendiri, uring-uringan sendiri, hati kamu sakit sendiri, sengsara sendiri. Dia aja gak ngapa-ngapain, ya asik aja dengan motornya dia. Ya Pak ya? Antum tidak memberikan marah bahaya kepada dia. Sementara kamu menyakiti diri kamu sendiri. Orang yang hasad, hidupnya gak tentram. Gak tentram. Tergambar gak? Itu betul perlu sedikit penghayatan. Tergambar gak ya Pak? Makanya, pokoknya berusaha untuk mendapatkan motor baru tadi itu, mereknya sama. Wah, antum setengah mati gara-gara tadi telepon. Dapat. Pulang sebentar. Tengok sebelahnya lagi. Duh, mobil. Wah, marah lagi antum ya, Pak. Antum ya sakit-sakit sendiri, sengsara sendiri, ruwet sendiri, bingung sendiri. Ya antum hasadi enggak ngapa-ngapain. Jangan jadi orang yang enggak akil ya, Pak. Jangan bikin stres hidup dengan cara seperti itu. Dan yang lainnya, antum berdosa dengan itu. Hasad tindakan yang dosa, kan gitu ya. Oh dia dapat pahala. Rugi antum. Kalau orang yang cerdas akalnya gak bakal mau hasad ya. Rugi dia. Dia dapat apa? Gak dapat apa-apa. Kenikmatan Allah yang atur, Allah yang ngasih. Dia dikasih atau gak dikasih. Tapi hatinya kamu tuh membara dengan emosi, dengan kebencian. Barakallahu'alaikum. Nah. Ada ghairu akil. Antum baca kitab-kitab para ulama yang membahas bab ini, kitab Tazkiyatun Nufus dan segala macam. Antum baca kitab misalkan Mukhtasar Minhajul Qasidin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, dibahas cukup panjang dalam bab ini barakallahu fikum. Dan yang membahayakan hasad terkait dengan bab keutamaan ilmu dan segala macamnya itu berbahaya. Hasad akan membuat dia menolak kebenaran, membuat dia kekah dalam perkara yang batil dan segala macamnya. Penyimpangan muncul karena hasad tadi itu. Barakallahu fikum. Wallahu taala alamu bis-shawab. Sudah? Cukup? Cukup? Ini sudah bolak-balik, sudah bolak-balik. Ana mau tanya, gimana hukumnya apabila seseorang puasa Senin Kamis, tapi dia hanya puasa Kamisnya saja, apakah boleh? Boleh. Senin sendiri, Kamis sendiri. Boleh. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Setengah sembilan ya Pak, setengah sembilan, kurang sedikit. Cukup insya Allah ya? Cukup insya Allah ya? Nah, barakallahu fikum. Dipahami ini? Nah, bayangannya antum, wah temanya medeni. Kenapa dia berubah? Ketika ada munasabah disampaikan. Ketika ada munasabah yang penting dikasih kaidah-kaidahnya, bimbingan ilmiahnya. Itu paling penting. Sehingga itu bisa mengambil pelajaran dan bisa menjadikannya sebagai pegangan untuk menawaki hidup di dunia ini. Nah, gitu ya. Ada munasabah perlu disampaikan fulan wa alan, sampaikan. Tidak ada, ngapain juga disampaikan. Nah, gitu ya. Barakallahu fikum. Sementara cukup. Dan insyaallah taala tema-tema yang seperti ini akan diteruskan lagi besok di Selipi insyaallah taala. Di Selipi lebih tajam temanya, ikhwan. Apa tema Selipi? Tadi ilmu kan belum? Belum? Coba belum? Nah itu, tema Selipi besok pagi adalah ta'awun, bukan komando. Ya salah ya, itu mau tidak mau kalau temanya itu ya harus betul-betul dikremes-kremes sedikit. Ya ilmiahnya kita sampaikan, tapi mau gak mau ya harus sedikit berbicara. Gitu ya. Nah barakallahu fikum. Kalau yang ini bikin orang penasaran. Kalau bahasanya anak gaul, antum dikepoin sama temanya gitu. Jadi bahasanya orang alay ya, Allah Ustaz. Kalau yang diselipi itu tegas, ta'awun bukan komando. Itu alatul ya, sudah tegas-tegasan aja ya. Nanti akan disampaikan insyaallah pada kesempatan berikutnya keesokan hari. Naktafi ila huna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.